Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa bertemu dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala meridhai apa yang kita amalkan dan menganugerahkan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita selalu dalam bimbingannya subhanahu wa ta'ala. Kemudian di hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram dalam pembahasan kitab Az-Zakah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu nafi' bagi kita semuanya. Kita langsung masuk ke dalam kitab yang baik ini. Qala rahimahullahu ta'ala, yakni al-imam al-hafid Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tasaddaqu, Bersedekahlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kepada umatnya, bersedekahlah. Faqala rajulun, maka ada seorang tentunya dari sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, saya memiliki 1 dinar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingnya, kalau demikian sedekahkanlah untuk dirimu pertama kali. Dia pun mengatakan, indi akhar, bagaimana kalau saya memiliki yang lain ya Rasulullah? Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bersedekahlah kepada anakmu, ala waladika. Kemudian dia pun mengatakan, bagaimana kalau saya memiliki yang lain, indi akhar? Maka Rasulullah pun membimbingnya, bersedekahlah untuk istrimu, atau bersedekahlah, berikanlah untuk atau terhadap istrimu. Jadi bersedekahlah pertama kepada dirimu, kemudian kepada anakmu, kemudian kepada istrimu. Dia pun mengatakan kembali, bagaimana kalau saya memiliki yang lain? Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sedekahkanlah untuk pembantumu atau kepada pembantumu. Dan sahabat ini pun mengatakan, bagaimana kalau saya memiliki yang lain? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta abasar bihi, kalau demikian kamu lebih faham kemana engkau akan salurkan, engkau sedekahkan dengannya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, demikian An-Nasa'i dalam sunannya. Dan Al-Imam Ibnu Hibban mensahihkannya dalam sahihnya, demikian Al-Imam Al-Hakim dalam mustadraknya. Dalam hadis tentunya kita mendapatkan bimbingan pertama, kita dihasung, dihimbau oleh Rasulullah untuk bersedekah. Karena amalan bersedekah itu adalah amalan yang utama, sebagaimana telah kita dengarkan keutamaan-keutamaannya sebelumnya. Dan tentunya dengan selalu bersedekah memudahkan kalbu kita untuk selalu mengawasi apa saja yang ada pada diri kita yang mesti kita perhadapkan kepada Allah dari taqarrub, termasuk darinya harta. Karena orang yang selalu perhatian terhadap dirinya dengan taqarrubnya kepada Allah, di antaranya dia perhatian terhadap hartanya. Karena taqarrub dengan anggota badan, dengan kalbu, dengan jasad atau badan kita, dengan demikian dengan harta kita. Naam. Kemudian bimbingan kepada kita semua dalam hadis, tentunya sebagaimana yang kita telah dengarkan bersama, yaitu kita mengedepankan, mendahulukan diri kita pertama kali, agar supaya kita tidak meminta-minta dan berharap apa yang ada di sisi manusia. Karena apabila kita tidak mencukupi diri kita, kita akan meminta-minta dan berharap apa yang ada di sisi manusia. Itu adalah tercela, sebagaimana akan datang keterangannya. Jadi memberikan kecukupan dulu terhadap diri kita. Dan sedekah di sini bermakna memberikan pencukupan nafkah dulu terhadap diri kita. Nafkah itu sendiri di sisi para ulama pahalanya sama dengan sedekah. Pahalanya sama dengan sedekah. Karena itu kita ketika mencukupkan diri kita, maka kita sama artinya bersedekah untuk diri kita. Illa kecuali seorang kuat dengan keimanannya. Kuat dengan keimanannya. Sehingga dia memberikan kepada yang lainnya terlebih dahulu baru dirinya. Seperti yang kita dapatkan kepada Rasulullah, atau kita dapatkan terhadap Rasulullah, demikian istrinya Aisyah dan yang lainnya dari para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, demikian keistimewaan sahabat Ansar yang mengedepankan saudara-saudaranya dari kalangan Muhajirin dalam keadaan mereka sangat berhajat untuk mencukupi atau untuk diri mereka, tapi mereka mengedepankan yang lain karena kuatnya iman. Tetapi apabila tidak demikian, dikhawatirkan bahkan dia nantinya membicarakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, berburuk sangka kepada Allah dan dari apa-apa yang dilarang, maka dia kedepankan dirinya. Karena mengedepankan diri bukan tercela apabila tidak kuat keimanan seseorang. Berbeda kalau dia kuat keimanannya, maka dia mendapatkan keutamaan memberikan yang lain, mencukupkan yang lain daripada dirinya. Ini bagi yang kuat keimanannya. Tetapi kalau tidak, dikhawatirkan nanti dia akan membicarakan pembicaraan yang jelek kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan agamanya dan yang lainnya, maka jangan. Karena lebih utama dia karena yang wajib baginya dia mencukupkan dirinya terlebih dahulu. Kita kembali, karena itu dibimbing baginya untuk berinfak kepada atau untuk dirinya sendiri. berinfak untuk dirinya sendiri, mencukupkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Karena itu tidak dipandang aib, tercela seorang mencukupkan dirinya. Dia mungkin membutuhkan pakaian, dia beli pakaian, dia membeli makanan, dia membeli minuman, karena dia membutuhkan. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian setelah itu, karena sedekah bermakna nafkah dan ajarnya sama dengan ajar sedekah, maka kata Rasulullah, tasaddaq bihi ala waladika, bersedekahlah untuk, atau bersedekahlah kepada anakmu, kepada anakmu. Dan anak di sini walad, laki dan perempuan, dzakar wal inath, laki dan perempuan. Bersedekahlah untuk anakmu. Atau kepada anakmu. Karena anak merupakan tanggung jawab dari orang tuanya. Anak merupakan tanggung jawab orang tuanya. Wajib baginya memberikan nafkah kepada anaknya. Dan dengan urutan ini yang disebutkan di sini dalam hadis, membimbing kita untuk tidak mengedepankan yang lainnya sebelum mencukupi siapa yang dia pada posisi urutannya terdepan. Dia pada posisi urutannya terdepan. Dan yang terdepan setelah seorang mencukupi dirinya, memberikan kecukupan terhadap dirinya, maka dia memberi kecukupan terhadap anaknya, laki-laki ataupun perempuannya. Dari makanan, dari minuman, dari pakaian, dari pencukupan yang lainnya yang dibutuhkan oleh sang anak. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian baru kalau dia masih memiliki kelebihan, tentunya sebagaimana disebutkan tadi, dia memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan nafkah kepada istrinya. Dikedepankannya anak baru istri, karena anak merupakan orang yang paling dekat kekerabatannya dengan kita. Anak lebih dekat kekerabatannya pada diri kita. Adapun istri bukan kerabat kita, tapi istri adalah orang yang kita peristrikan. Sehingga dia tadinya bukan kerabat kita, kemudian kita peristrikan. Anaknya adalah anak kita, adalah kerabat yang paling terdekat. Juga dilihat dari sisi hikmah tentunya. Istri lebih bisa menerima, menahan menerima pencukupan terhadap anaknya dan menahan dari sisi ketidakpunyaan apa-apa, bisa menahan daripada sang anak. Karena itulah dikedepankan anak-anaknya terlebih dahulu, baru kemudian istrinya. Berbeda halnya kalau tidak memiliki anak, ya tentunya istrinya. Tetapi karena ada anaknya, anaknya terlebih dahulu dicukupkan, istri mungkin bisa bersabar. Kalau memiliki kelebihan yang lain, baru kepada sang istri. Karena itu telah kita dengarkan dalam riwayat, ibda biman ta'ul, mulailah dengan siapa yang sangat membutuhkan dan paling dekat denganmu. Mulailah dengan siapa yang paling sangat membutuhkan dan paling dekat denganmu, tentunya dari sisi kekerabatannya. Dan sedekah maknanya nafkah. Sedekah maknanya nafkah yang pahalanya sama dengan pahala sedekah. Kemudian bersedekahlah kepada pembantumu kalau memiliki yang lain. Bersedekahlah kepada pembantumu. Pembantu di sini tentunya yang pertama diinginkan dengan budak yang kita miliki. Budak yang kita miliki, mereka adalah tanggung jawab kita. Kita cukupkan kebutuhan mereka, karena tidak boleh berbuat zalim kepada budak yang kita miliki. Demikian yang lainnya, pembantu dalam arti kata pembantu yang kita pekerjakan. Mereka punya kewajiban untuk ditunaikan hak-haknya. Dengan kata lain, jangan mengedepankan yang lainnya sebelum mereka tercukupi terlebih dahulu. Pembantu kita membutuhkan sesuatu, berhajat terhadap sesuatu. Lantas kita memiliki kelebihan, kita berikan kepada yang lainnya. Tentunya ini tidak tepat, tidak sesuai dengan bimbingan. Pembantu terlebih dahulu, baru yang lainnya, karena dia membutuhkan. Sebagian orang berpikiran yang lebih dekat itu kan na'am, dia telah mendapatkan keutamaan kedekatannya dengan kita, sehingga kita lebih memberikan kepada selainnya. Memberikan kepada selainnya tentunya suatu hal yang dianjurkan apabila yang dekat dengan kita tercukupi. Tetapi apabila yang dekat dengan kita tidak tercukupi, maka tentunya suatu yang tidak terbimbing memberikan kepada yang lainnya terlebih dahulu, sementara yang di dekat kita tidak tercukupi. Wallahu a'lam bisawab. Maka sedekahlah atau bersedekahlah kepada pembantumu. Dan apabila engkau masih memiliki yang lain, maka engkau bisa melihat siapa yang lebih membutuhkan, yang memang berhajat terhadap pemberianmu, sedekahmu. Anta abasaru minhu au anta abasaru apa anta abasar bihi, engkau lebih mengerti kepada siapa engkau akan tempatkan, engkau akan bersedekah atau memberikan sedekah itu kepada manusia. Wallahu a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dan dengan keterangan ini bagi seseorang yang wajib dan mesti baginya memberikan nafkah kepada siapa yang ada di bawah tanggung jawabnya. Dia bahkan memberikan sedekah bukan kepada mereka tetapi kepada yang lainnya. Adapun kepada mereka adalah pencukupan nafkah. Seperti seseorang ingin bersedekah kepada anaknya, maka yang dia berikan kepada anaknya itu bukan sedekah tapi adalah nafkah, pencukupan. Demikian bersedekah terhadap istrinya, itu adalah nafkah, pencukupan kepada istrinya. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, rawahu Abu Dawud, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan An-Nasa'i, keduanya mengeluarkan hadis ini dalam sunannya, sunan mereka. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ibn Hibban. Demikian Al-Imam Al-Hakim Ibn Hibban dalam sahihnya, sahih Ibn Hibban. Demikian Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadrak. Dan An-Nasa'i tentunya diinginkan dengan Al-Mujtaba, sunannya yang sughra, sunan as-sughra, itulah sunan al-arba'ah. Adapun sunan al-kubra bukan termasuk dari sunan al-arba'ah yang digolongkan dalam empat sunan oleh para ulama atau umat Islam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dikarenakan sunan al-kubra milik beliau, naam, tentunya lebih menitikberatkan kepada pembahasan kajian hadis, lebih menitikberatkan kepada kajian hadis. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian anjuran bagi kita semua dalam hadis untuk meniatkan dengan niatan yang baik ketika bersedekah, ketika memberikan nafkah, bersedekah yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dia tidak mendapatkan apa-apa dari kebaik, dari apa yang dia keluarkan dari harta. Kalau dia mengeluarkan nafkah, dia niatkan karena Allah. Demikian kalau dia bersedekah, dia niatkan karena Allah. Demikian kalau dia berinfak, dia niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan itu semua dia mendapatkan manfaat. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza anfaqatil mar'ah min ta'ami baitiha ghaira mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima iktasaba wa lil khazin mithlu dhalika la yanqusu ba'duhum min ajri ba'din syai'a." Muttafaqun alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila seorang perempuan dia berinfak dengan makanan rumahnya selama tidak memudaratkan infak tersebut kepada tentunya keluarganya, suaminya ataupun keluarganya, kana laha ajruha, maka bagi wanita ini mendapatkan pahala, bima anfaqat, dengan apa yang dia infakkan, dan bagi suaminya pula mendapatkan pahala dengan apa yang suaminya peroleh dari harta tersebut, atau apa yang suaminya menghasilkan dari harta tersebut. Demikian bagi al-khazin, yaitu pembantu ataupun yang diamanahkan untuk mengolah, menyimpan makanan yang diinfakkan tersebut selama tidak memudaratkan. La yanqusu ba'duhum min ajri ba'din syai'a, tidak akan terkurangi pahala satupun dari mereka sedikit pun. Tidak terkurangi pahala satupun dari mereka sedikit pun. Hadis diriwayatkan, hadis muttafaqun alaih, tentunya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan ittifaq dalam sahih keduanya. Telah kita dengarkan tadi bahwa suami memberikan nafkah kepada istrinya, maka istri dari orang yang mendapatkan nafkah dari suaminya, dan berkaitan dengan harta suaminya, maka istri berkewajiban menjaga harta suaminya. Tapi di antara harta tersebut ada makanan rumah. Ada makanan rumah atau ada penyiapan dan persiapan untuk makanan mereka. Maka berkaitan dengan makanan tersebut, apabila sang istri menginfakkannya kepada siapa yang membutuhkan, yaitu pertama mungkin dari karib kerabatnya, kemudian yang kedua dari tetangganya, Tetangga ada yang datang meminta bahwa dia tidak memiliki beras, dia tidak memiliki sayur dan yang lainnya untuk makan, sementara dia sangat membutuhkan. Atau mungkin datang sa'il, peminta-minta, pengemis. Maka dengan hadis ini, tentunya izin dari Rasulullah, boleh bagi perempuan tersebut berkaitan dengan apa yang dimiliki suaminya tersebut, karena semua apa yang ada dari penghasilan atau harta atau makanan yang ada di rumah tersebut, tentunya asalnya adalah milik suaminya, karena suaminya yang bekerja, suaminya yang mencari pencukupan kebutuhan di rumah tersebut. Tetapi selama tidak memudaratkan, ada izin dari Rasulullah, boleh bagi wanita ini menginfakkan, menyedekahkan selama tidak memberikan mafsada, ghair mafsadatin atau ghair mufsidatin tadi disebutkan. Selama tidak memberikan dampak kerusakan ataupun kemudaratan kepada orang-orang yang ada di rumah, secara khusus suaminya. Karena itu, di antara syarat yang disebutkan para ulama, sebagaimana dibimbing oleh hadis, yakni suami tidak melarangnya. Suami tidak melarangnya. Berbeda kalau suami melarangnya, tidak boleh sama sekali, maka wajib dia mengikuti suaminya. Wajib bagi dia mengikuti suaminya. Tapi kalau dia mengetahui suaminya adalah orang yang khair, orang yang baik, orang yang dermawan, maka tentunya dengan infak yang tidak seberapa dari makanan ini, pastinya suaminya sangat ridho atau pastinya ridho. Tapi kalau suaminya memberikan catatan ataupun aturan tidak boleh sama sekali, maka istri tidak boleh memberikan. Tetapi kalau tidak demikian, suaminya diketahui adalah orang yang dermawan, orang yang karim, orang yang tidak mempermasalahkan dari pemberian-pemberian tersebut berupa makanan kepada siapa membutuhkan dari makanan rumah atau simpanan yang ada di rumah, maka dia memberikan selama tidak memudaratkan rumah tersebut. Berbeda kalau memudaratkan, kalaupun suaminya karim, selama tidak memudarat, ketika memudaratkan ya jangan, karena la dharar wa la dirar, tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan. Kemudian berikutnya, suatu yang syarat yang berikutnya, suatu yang menjadi adat kebiasaan mengalir, berjalan di sisi manusia, mereka saling bersedekah makanan. Ini suatu hal yang lumrah. Suatu hal yang lumrah. Sehingga ketika dia mungkin memasak suatu yang lebih, dia menginfakkan kepada tetangga, dengan kata lain dia bersedekah kepada tetangga, memberikan sedikit makanan, suatu yang lebih, tidak ada masalah, karena suatu yang mengalir, beredar di sisi manusia, saling beri memberi. Demikian mungkin ada makanan yang tersisa, keluarga semuanya sudah mendapatkan, sudah tercukupi, tapi ada tersisa, maka yang tersisa ini diberikan kepada yang membutuhkan. Ini diperkenankan, dibolehkan, bahkan mendapatkan keutamaan sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi dari riwayat. Wallahu a'lam bissawab. Demikian juga bagi pembantu. Pembantu punya peran, yang tentunya ketika pembantu memberikan makanan, makanan itu milik tuannya. Tuannya yang mengupayakan ba'dallah, setelah Allah, makanan tersebut. Sehingga ketika pembantu melihat izin dari tuannya, dan suatu yang beredar, suatu yang biasa beredar di tengah-tengah manusia, maka dia pun memberikan kepada siapa membutuhkan. Mungkin datang pengemis, menggedor, saya belum makan, dia berikan makanan seadanya. Suatu hal yang tidak ternilai dari tuan rumah. Maka ini juga bisa dilakukan oleh pembantu selama dia mengetahui tuan rumahnya demikian. Dan pahala akan didapatkan pertama oleh pemilik makanan tersebut dan pembantu yang menyalurkan sedekah tuannya tersebut. Maka dikatakan dalam hadis, la yang kusuba'duhum min ajri ba'din syai'a, tidak akan mengurangi pahala satu orang pun darinya. Semuanya dapat pahala. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga sebagaimana hadis sebelumnya kata Rasulullah, tasaddaqu, maka demikian semua kita untuk saling bersedekah satu dengan yang lainnya, walaupun hanya sekedar memberikan makanan. Dan secara khusus ini anjuran kepada perempuan, para istri atau perempuan yang memang berada di rumah, mengerti keadaan makanan minuman di rumah, melihat apakah ini bisa disedekahkan, ini bisa diinfakkan atau tidak, mengasuh mereka untuk memperhatikan. Kalau seandainya bisa disedekahkan, maka mereka jangan menahannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang yang bakhil. Karena itu pula kita mendapatkan keterangan, jangan memandang remeh sedekah, berbuat baik walaupun hanya sekedar memberi dengan dengkil ataupun kikil hewan yang kita masak. Karena bisa jadi itu adalah kebaikan yang banyak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dia tidak memberikan sedekah dengan makanan yang ada, yang lebih dan tersisa, kemudian makanan tersebut menjadi basi, busuk, bahkan tidak termanfaatkan. Wallahul musta'an. Maka apabila seorang wanita atau perempuan atau istri-istri ataupun siapa yang di rumah dari pembantu melihat ada makanan, kemudian ada yang membutuhkan, selama tuan rumahnya tidak melarang dan mengalir di sisi manusia, makanan itu adalah makanan yang memang boleh untuk dibagi, seperti apa yang tidak dianggap lagi oleh tuan rumah. Tuan rumah tidak menganggapnya lagi, atau pemiliknya sudah tidak menganggapnya lagi, bahkan dianggap sebagai suatu yang mungkin boleh dibuang, maka dia menginfakkan, dia menyedekahkan, menjadi pahala di sisinya dan bagi tuan rumah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena kebiasaan kita membiarkan makanan sampai rusak, tidak disedekahkan. Padahal ketika makanan itu disedekahkan mendapatkan pahala, ketika rusak tidak mendapatkan apa-apa kita. Wallahu a'lam bisawab. Demikian. Dan tadi sudah disebutkan yang memiliki hajat tentunya mungkin karib kerabat, tetangga, atau mungkin pengemis yang datang ke rumah kita, menggedor, mengetuk rumah kita untuk meminta bantuan makanan dan minuman. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga sedekah bisa berbentuk harta, yaitu uang atau yang sejenisnya, dan bisa tentunya berbentuk makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu muttafaqun alaihi, hadis muttafaqun alaihi. Tadi telah kita singgung, selama tidak memberikan mudarat kepada keluarga. Karena kalau memberikan mudarat tidak boleh. La darar wala dirar, tidak boleh memudaratkan. Artinya tidak boleh memudaratkan, itu masih dibutuhkan oleh keluarga dan tidak ada yang lainnya. Sehingga kalau dia memberikan yang lainnya akan memudaratkan. Maka jangan sampai demikian, karena mendahulukan yang lebih dekat lebih diutamakan dari memberikan yang lebih jauh. Illa kecuali diketahui yang dekat ini orang yang kuat keimanannya, yang tidak ada masalah sedikit pun kalaupun makanan itu dibagikan kepada yang lainnya, dia tidak ada masalah. Sebagaimana Aisyah memberikan makanan kurma, sementara kurma itu tentunya dibutuhkan oleh beliau dan Rasulullah, tetapi karena Aisyah paham bahwa beliau dan Rasulullah adalah orang yang sangat memberikan pengizinan dan sangat mengedepankan yang lainnya, walaupun mereka juga membutuhkannya. Tapi kalau tidak demikian, jangan, karena memudaratkan dan akan menjadi naam, akan jadi masalah di dalam keluarga atau rumah tangga tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'at Zainab imra'atu ibni Mas'udin faqalat ya Rasulullah innaka imra'ata innaka amarta al-yawma bis-sadaqah wa kana 'indi huliyyun li fa'aradtu an atasaddaqu bihi fa'za'ama ibnu Mas'ud annahu wa waladahu ahakku min man atasaddaqu bihi alaihim. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadaqa ibnu Mas'udin zawjuka wa waladuka ahakku man tasaddaqti bihi alaihim. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, dulu istri Abdullah ibnu Mas'ud yaitu Zainab datang ke sisi Rasulullah. Beliau pun berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau memerintahkan kepada kita di hari ini, kepada kita semuanya di hari ini untuk bersedekah. Maka saya memiliki perhiasan. Aku inginkan untuk bersedekah dengan perhiasan tersebut. Tetapi Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa beliau dan anak beliau lebih pantas untuk disedekahkan dengan sedekah tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, benar Abdullah ibn Mas'ud, karena sesungguhnya suamimu, anakmu lebih pantas untuk engkau sedekahkan terhadap mereka dari yang lainnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Juga sama sebagaimana hadis sebelumnya, kita dihasung oleh Rasulullah untuk bersedekah. Bahkan di sini nampak dengan jelas perempuan ini bersemangat, dan ini perempuan salihat, sahabiat, bersemangat untuk bersedekah. Ketika dihasung, dibimbing oleh Rasulullah untuk bersedekah, dia segera ingin menyedekahkan perhiasannya. Dan nampak perhiasan yang dimiliki oleh istri Abdullah ibn Mas'ud adalah perhiasan milik pribadi, bukan perhiasan yang itu adalah pemberian suami, tapi perhiasan milik pribadi. Karena itu, dengan ini pula menunjukkan kepada kita bahwa suami dan istri memiliki hak masing-masing, harta masing-masing. Suami memiliki harta sendiri, istri memiliki harta sendiri. Tidak boleh suami merasa harta istrinya adalah harta dia, dan tidak boleh istri merasa harta suami adalah harta miliknya. Ada harta yang memang itu milik masing-masing pihak. Nah, istri ini memiliki perhiasan. Maka dia ingin menyedekahkan apa yang dia miliki dari perhiasan tersebut. Tapi ternyata Abdullah ibn Mas'ud, sang suami, mencegahnya karena Abdullah ibn Mas'ud dan anaknya sendiri, anak mereka, itu lebih membutuhkan sedekah tersebut daripada yang lainnya. Tetapi agar masalah ini tuntas dan mendapatkan jalan keluar, maka sang istri pun menghadap kepada Rasulullah. Dengan ini tentunya kita dibimbing, perlunya dan sangat butuhnya kita bimbingan orang yang berilmu. Lihat permasalahan yang terjadi antara istri Abdullah ibn Mas'ud dan suaminya dalam masalah harta yang ingin disedekahkan. Sang istri pun membawa masalah ini, mempertanyakannya, meminta bimbingan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pentingnya ilmu dan agar kita meminta bimbingan. Jangan berjalan tanpa bimbingan. Karena ada masalah yang mungkin kita lihat biasa-biasa aja, tapi ternyata masalah itu butuh bimbingan. Kalau tidak terbimbing, maka akan menjadi masalah yang tidak sedikit, bahkan bisa besar. Tidak sepele, bahkan bisa besar. Lihatlah wanita solihat ini, keinginan yang baik bersedekah, tetapi untuk menyelesaikan problem yang ada, mendatangi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hasungan bersedekah kepada siapa saja, laki-laki atau perempuan umat ini, untuk bersedekah dengan apa yang mereka miliki, dengan harta yang mereka miliki. Kemudian mereka tidak lupa meminta bimbingan agar supaya mereka terbimbing. Karena tidak sedikit permasalahan di tengah keluarga bisa terjadi tanpa adanya bimbingan. Tanpa adanya bimbingan. Atau karena tidak adanya bimbingan. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian ketika menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah membenarkan Abdullah ibn Mas'ud bahwa memang benar suamimu lebih pantas untuk engkau sedekahkan dan anak-anakmu daripada yang lainnya. Artinya ketika suami dan anak-anakmu butuh, mereka lebih pantas. Karena Abdullah ibn Mas'ud dari orang yang tidak memiliki harta dan butuh kepada sedekah, demikian anaknya yang itu merupakan anak istrinya pula, anak kandung mereka. Dan dari keterangan ini menunjukkan bahwa istri boleh bersedekah kepada suami dan anaknya. Tadi kita dengarkan suami memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Kalau ini kita dengarkan, boleh bagi istri memberikan sedekah kepada anak atau suami dan anaknya. Dicermati baik-baik bahwa suami memberikan nafkah, istri memberikan sedekah, bukan istri memberikan nafkah kepada suami. Jangan sampai Suami mengatakan, saya belum mendapatkan nafkah dari siapa? Dari istri. Wah, ini kebalik namanya. Afwan, saya belum mendapatkan nafkah dari istri. Ya kebalik. Yang memberikan nafkah sampean, suami kepada anak dan istri. Sampean cuma mendapatkan sedekah kalau istri memiliki harta. Sehingga sedekah itu boleh kepada siapa? Kepada suami, kepada anak, bagi sang istri. Sementara dalam hadis Ma'an, dia menyimpan harta di mana? Di masjid untuk sedekah, lantas diambil anaknya. Ketika Ma'an mengetahui, Ma'an mengatakan, lah, ini kan sedekah untuk orang lain, bukan untuk kamu. Lantas ini juga diajukan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, sedekah bagimu itu adalah pahala bagimu. Adapun anakmu yang telah mengambil itu hak dia, karena memang dia membutuhkan sedekah tersebut. Sehingga tentunya bagi seorang suami memberikan nafkah kepada siapa? Anak istrinya. Tadi sudah kita dengarkan. Boleh bagi istri memberikan sedekah kepada suami dan anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalam riwayat tersebut, Abdullah ibn Mas'ud menyatakan bahwa dia lebih berhak, tentunya tidak semata-mata usulan dan pandangan, namun karena beliaunya adalah seorang alim, orang yang mengerti ilmu, belajar di sisi Rasulullah, sehingga dia mengatakan demikian. Dan ketika disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah membenarkan karena sesuai dengan ilmu. Benar Abdullah bin Mas'ud, apa yang dia katakan benar, yaitu cocok dengan ilmu yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya beliau menekankan, suamimu dan anak-anakmu lebih pantas untuk mendapatkan apa? Sedekah. Karena itu pula dalam hadis ini disunnahkannya untuk memberikan sedekah kepada siapa yang terdekat terlebih dahulu. Siapa yang terlebih dekat terlebih dahulu yang membutuhkan, seperti apa yang sudah disebutkan tadi. Ini suaminya lebih membutuhkan, kepada suami terlebih dahulu. Ini anaknya membutuhkan, kepada anaknya terlebih dahulu. Jangan kepada yang lainnya. Kepada siapa yang terlebih dahulu. Kemudian boleh bagi istri dengan hartanya, boleh bagi istri dengan hartanya dia menyedekahkan tanpa harus meminta izin kepada suaminya, karena itu hartanya. Boleh dia menyedekahkan hartanya tanpa harus meminta izin kepada suaminya, karena itu bukan harta suaminya, itu hartanya sendiri. Namun dibimbing oleh para ulama, sebaiknya kalaupun itu adalah hartanya, dia minta pandangan kepada suaminya. Karena mungkin suaminya bisa memberikan pandangan yang lebih tepat. Tetapi boleh kalau dia menyedekahkan apa? Hartanya sendiri. Namun tentunya karena suami itu adalah pemimpin, namanya pemimpin lebih lurus, lebih terarah pandangannya, maka sebaiknya dia meminta bimbingan kepada suaminya, meminta arahan kepada suaminya dengan hartanya. Terlebih lagi seperti dalam riwayat Abdullah ibn Mas'ud adalah seorang apa? Seorang alim. Terlebih lagi suaminya adalah dikenal seorang saleh, memiliki ilmu, dia minta pandangan berkaitan dengan hartanya. Ilmu di sini bukan dia seorang alim ulama, dia seorang guru agama, bukan. Tapi suaminya mengerti apa yang datang dari keterangan-keterangan agama, dia minta pandangan. Kalaupun suaminya tidak mengetahui, dia akan membawa permasalahan kepada siapa yang lebih paham. Jadi boleh bagi sang istri untuk menyalurkan hartanya tanpa izin suaminya. Hanya saja kalau dia menginginkan lebih tepat, dan ini yang baik, sebagaimana tadi dikatakan oleh para ulama, dia meminta bimbingan suaminya. Ini ada harta saya mau tempatkan di sini, saya mau sedekahkan di sini, bagaimana menurut sampean, bagaimana menurut antum, bagaimana baiknya. Nah, tentunya mereka yang paham seperti Abdullah bin Mas'ud akan mengatakan ini lebih di sini lebih tepat, di sini lebih baik, atau kepada ini atau kepada itu, atau tempat ini atau kepada tempat itu, dengan pandangan ilmu. Namun jangan sampai dia mencegah, melarang istrinya tanpa alasan yang tepat. Tanpa alasan yang tepat. Karena suatu yang mulia yang mendapatkan keutamaan dengan sedekah yang dihasung oleh Rasulullah, lantas dia menahan. Ini adalah suatu yang tidak terbimbing, tercela. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian kalau seandainya harta tersebut lebih dibutuhkan kepada keluarga sebagaimana tadi diterangkan, ya jangan dia keluarkan harta tersebut. Karena yang di dalam rumah saja sangat membutuhkan. Yang di dalam rumah saja sangat membutuhkan. Bagaimana kok dia keluarkan? Sementara yang dalam rumahnya belum kuat keimanannya, sebagaimana Rasulullah, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, maka dia jangan keluarkan. Dia peruntukkan yang di dalam rumah. Itu hartanya. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Kemudian ada masalah yang berhubungan dengan hadis ini, yaitu bolehkah bagi suami memberikan zakat kepada istrinya, ataupun istri kepada suaminya zakat. Di sana ada harta sedekah, ada harta nafkah, ada harta apa? Zakat. Kita harus bisa membedakan. Kalau diinginkan harta nafkah, tadi sudah disebutkan. Kalau diinginkan dengan harta sedekah, yaitu apa yang lebih, yang sifatnya sunnah, yang diinginkan juga dengannya infak. Kalau diinginkan dengan zakat, yaitu apa yang wajib, yang dikeluarkan sesuai dengan hitungannya, sesuai dengan hitungannya, sesuai dengan kadar nisab dan seterusnya, ketentuannya. Naam. Maka disebutkan dalam sebuah penukilan oleh Al-Imam Ibnu Mundzir rahimahullahu taala, di sini dikatakan ulama bersepakat seseorang tidak boleh memberi zakatnya kepada istrinya, tetapi kepada istri adalah nafkah yang wajib. Nafkah yang wajib. Demikian. Jadi seorang mengeluarkan zakat, misalnya dia memiliki apa? Emas, telah cukup nisabnya, haulnya. Kemudian dia berikan kepada istrinya. Maka terjadi kesepakatan sebagaimana penukilan Al-Imam Ibn Munzir, tidak diperkenankan. Zakat ini disalurkan kepada selain istrinya. Kalaupun istrinya mungkin naam dari orang yang membutuhkan zakat tersebut. Tetapi dia adalah suami. Dia adalah suami istilahnya, bertanggung jawab kepada istrinya. Dia memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah yang wajibah, yang mencukupi dari zakat. Mencukupi dari zakat. Dan bagaimana dengan istri memberikan zakat kepada suaminya? Kalau tadi diinginkan dengan sedekah. Kalau tadi diinginkan dengan apa? Sedekah. Sedekah itu suatu yang sunnah. Kalau sedekah sunnah, tadi sudah disebutkan bolehnya. Tetapi masalah zakat, ulama berselisih pandang, boleh dan tidaknya. Istri memiliki harta sendiri, maka zakatnya diberikan apakah kepada suaminya atau selainnya. Ulama berselisih pandang, wallahu a'lam bishawab. Dari pandangan yang sementara ini menenangkan bagi kami dalam perselisihan yang ada, wallahu a'lam bishawab. Al-amru tentunya wasi', lapang, tapi yang menenangkan bahwa zakat tidak untuk istri. Apa, maaf, zakat tidak untuk suami. Kalau tadi ada nukilan suami tidak memberikan zakat kepada istrinya, kalau ini istri memberikan zakat, maka zakat tidak untuk suaminya. Zakat tidak untuk suaminya. Walaupun di sana ada yang membolehkan zakat diberikan kepada suaminya, namun yang lebih menenangkan, zakat tidak diberikan kepada suami, tetapi zakat diberikan kepada selainnya. Adapun sedekah, maka tadi telah disebutkan dengan riwayat yang jelas dan tegas dari Abdullah ibn Mas'ud, atau dari kejadian Abdullah ibn Mas'ud dan istrinya yang ingin bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Sehingga zakat ditempatkan dengan penempatannya, dan zakat dengan ahkamnya, dengan hukum-hukumnya tentunya, atau yang berkaitan dengannya. Adapun sedekah, maka sedekah nam telah kita dengarkan, boleh diberikan kepada siapapun, tetapi bagi mereka yang tergolong ada kewajiban kita dengannya untuk memberikan nafkah, maka bukan hanya sekedar sedekah tetapi bahkan nafkah yang wajib. Anak, istri, demikian pembantu kita, dan tentunya kata para ulama, orang tua kita. Orang tua kita. Orang tua kita membutuhkan, wajib bagi kita untuk memberikan pencukupan kalau dia membutuhkan. Bahkan telah kita dengarkan nukilan riwayat, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik orang tuamu, milik ayahmu. Maka karena kita milik orang tua kita, kita memberikan pencukupan kepada orang tua kita sekemampuan yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan keterangan tadi menjadi kejelasan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.